Pada malam hari ini marilah kita saksikan bersama, yaitu Habsi Syifaul Qalbi dari Pondok Pesantren Al-Islam Jorisat. Monggo Mas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallu alaihi bushra lana nilna almuna zala alana wa falhana wa tahru an jazwadahu wal bishru adha صلي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ahmaduhu hamda man'ufiya minal bala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al ayah amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para alim, para ulama, para bapak kiai, khususnya pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, beliau Bapak Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal MA, yang kami hormati Kapolres Ponorogo, beliau Bapak AKB Ryan SIK MHUM, yang kami hormati Bupati Ponorogo atau yang mewakili, yang kami hormati Dandim 0802 Ponorogo atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Camat Melara, yang terhormat Bapak dan Ramil Melara, yang terhormat Kepala Desa Sekecamatan Melara, hadirin wal hadirat yang bersama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj Nabi tahun 1439 Hijriah bertepatan 2018 Miladiah. Musholla An-Nur Polsek Melara beserta keluarga besar Nahdlatul Ulama NU MBC Melara dan banom-banomnya dan masyarakat Melara, selawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat nanti di hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami di sini untuk mengatur roda acara pada malam hari ini. Terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara sebagaimana berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, deklarasi anti hoak. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, acara inti pengajian umum bersama Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah dari Yogyakarta. Acara yang keenam, penutup. Hadirin yang berbahagia, karena acara malam hari ini suasana semakin malam, maka acara akan segera kita mulai dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka bersama dengan bacaan Umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada Ananda Misbahul Munir, santri Pondok Pesantren Al-Islam Jurisan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi المسجد الحرام ليلا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيدا أولي يتمن حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an tadi bisa membawa barokah khususnya kepada yang membaca dan umumnya kepada kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, deklarasi anti hoax. Kepada pengurus MEC NU Melara, Muslimat NU, GP Ansor, Rijalul Ansor, Barisan Ansor Serbaguna, Fatayat NU, IPNU, IPP NU, CBP, KPP, dan Forpinda mengambil tempat di depan panggung. Sekali lagi, para deklarator dari pengurus MEC NU, Muslimat NU, GP Ansor, Rijalul Ansor, Barisan Ansor Serbaguna, Fatayat NU, IPNU, IPP NU, CBP, KPP, Forum Silaturahmi Pencak Silat, Forbinda mengambil tempat di depan panggung. Dari masing-masing organisasi dipersilahkan mengambil tempat. Operator untuk mic-nya bisa disiapkan depan. Hadirin dimohon berdiri. Khusus di depan panggung untuk tetap. Depan syuting. Depan syuting. Kamera duduk. Di depan kamera. Kurambil mohon ke depan, Pak. kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya lal watan, ya lal watan, kumpul watan minal iman, wala takun minal hirman, idhadu alal watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, watan minal iman, wala takun minal iman, inadu alal watan. Indonesia biladi anta unwanul fakhama, kullu mayatika yawman tami hayyal qahimama. Kullu mayatika yawman tami hayyal qahimama. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, takun min al-hirman, inhadu ala al-watan. Indonesia biladi anta unwanul fakhama, kullu mayatika yawman tami hayyal qahimama. Kullu mayatika yawman tami hayyal qahimama. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kami seluruh elemen masyarakat Ponorogo. Seluruh elemen masyarakat Ponorogo. Sepakat menolak. Sepakat menolak. Satu. Satu. Berita hoak. Berita hoak. Dua. Dua. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Tiga. Tiga. Isu SARA. Isu SARA. Mari bersatu. Mari bersatu. Indonesia damai. Indonesia damai. Maju terus. Indonesia. NKRI. Harga mati. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Penandatanganan deklarasi. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi prosesi deklarasi anti hoax. Tepuk tangan untuk kita bersama memasuki acara yang keempat, sambutan Bapak Kapolres Ponorogo. Kepada beliau, Bapak AKBP Radian SIK Mhun, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Bupati atau yang mewakili, yang saya hormati Forpimda atau yang mewakili, yang saya hormati pengasuh pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam Kiai Haji Jirian Hasbullah, Ketua MUI Cabang Melara, Ketua Muhammadiyah, Ketua NU Cabang Melara, Ketua FK PSB, Ketua MWC NU Kabupaten Melara, ke MWC NU Ancap Melara Kiai Haji Hanawi Syukran, kemudian Ketua Forum Pimpinan Kecamatan Melara, dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk dapat hadir dan berkumpul bersilaturahmi di tempat dalam acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sholat An-Nur Polsek Melara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Radian, saya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, selaku Kapolres Ponorogo yang baru. Saya mohon bantuan dan dukungannya kepada para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para stakeholder dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Ponorogo agar dapat membantu saya dalam melaksanakan tugas untuk menciptakan situasi Kamtimas yang aman kondusif di wilayah Kecamatan Melara pada khususnya dan wilayah Kabupaten Ponorogo pada umumnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk mempersingkat waktu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek dan seluruh panitia yang telah berinisiatif untuk mengadakan acara ini sehingga dapat berjalan aman lancar. Kemudian pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya mengajak dan menghimbau pada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Ponorogo. Yang pertama yaitu kita ketahui bersama bahwa tahun ini merupakan tahun pesta demokrasi di mana kita ada pelaksanaan pilkada yang sampai saat ini akan tetap berlangsung, adanya kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon. Kita berharap kegiatan tersebut dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif. Kemudian saya juga yang kedua perlu kita ketahui bahwa pada teknologi informasi ini memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, sehingga kita marilah kita bijak dalam menerima informasi dan menyikapi berita-berita apakah berita-berita kebenaran, baik ujaran kebencian maupun yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Intinya bahwa kita harus seperti yang kita deklarasikan tadi, kita menolak adanya berita hoax, ujaran kebencian dan isu SARA. Kemudian yang terakhir, saya mengucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman yang akan selaku memberikan tausiah kepada kita. Untuk mempersingkat waktu, kami mempersilahkan kepada Bapak Kiai Haji Miftah Maulana untuk memberikan tausiahnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita haturkan kepada beliau. Hadirin yang berbahagia, mengingat waktu telah menginjak malam, Kita memasuki acara inti, ceramah umum. Hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kyai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Sebelumnya kepada grup Shifaul Qalbi Hafsi dari Pondok Pesantren Islam mohon dipersiapkan. Selawat Nabi. طلع البدر على hadirin yang berbahagia kepada beliau Bapak Kiai Miftah Maulana Habibur Rahman dengan segala hormat waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para rawuh kaum muslimin wal muslimat warga masyarakat Melarak ingkang kula hormati hadratil muhtaramun para kiai, para alim, para ulama ingkang ngestu kula bektosi, yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Kapolres beserta jajarannya serta seluruh panitia pengajian malam hari ini, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wonten dalu menika kula panjenengan sami saged sesarengan ngrawuhi pengaosan dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dengan tema kaya papan tulis. Melalui peringatan Isra Mi'raj kita tingkatkan keimanan ketakwaan terhadap Allah dengan memakmurkan masjid atau musola guna mencegah isu hoak. Jadi nanti kiai ini kudu iso nerangke korelasi antara masjid dengan hoak yang dapat memecah belah keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ngisore ditulisi NKRI harga mati. Senajan tur atek ketok ketutupan dasi cah kuwi ra ketok. Alhamdulillah rabbil alamin dalu menika saged pengajian kalih rencang-rencang polisi. Pak Radian menika mesti Kapolres AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, Gus Miftah juga AKBP. AKBP kula niki sing menehi Pak Lutfi Lubihanto, Kabak Intelkam Mabes Polri. Gus Miftah juga AKBP. Apa itu dan aku kiainya Bapak Polisi. Bu, Bu, muslimat itu yang paling ideal untuk dijadikan suami itu polisi. Polisi itu suami yang ideal untuk ibu-ibu muslimat. Karena kalau ibu-ibu muslimat suaminya polisi itu enak. Apapun perintahnya jawabannya cuma satu, siap dan 86 laksanakan. Diajak pengajian, ayo Pak pengajian, siap dan 86 laksanakan. Malam Jumat Pak ayo kumpul, siap dan laksanakan. Tapi kalau polisi cari muslimat, carilah muslimat yang berprofesi sebagai guru. Mergo bojo niku lak guru niku mesti nyenengke. Soale napa? Mlebu kamar langsung takoni karo bojone, "Bapak masih ingat pelajaran kemarin?" Dijawab, "Saya lupa." Apa jawaban ibu-ibu? Lanjutkan. Maka alhamdulillah rabbil alamin malam hari ini kenapa kita berkumpul di tempat ini? Apalagi temanya luar biasa, hok hok hok hok hok hok hok. Saya kadang-kadang juga heran. Sudah tua umurnya di atas 40 tahun ibu-ibu muslimat punya Facebook. Pertanyaannya untuk apa? Tadi malam saya pengajian di Babatan MWCNU. Saya bilang, guru kita hari ini yang paling terkenal itu bukan A.A. Kim, bukan Arifin Ilham, bukan Habib Syekh dan lain sebagainya. Tapi guru kita hari ini yang paling terkenal adalah Al-Mukarram Mbah Google. Kalau dulu pondok yang paling terkenal itu pondok pesantren Darussalam Gontor. Sekarang kalah dengan madrasah YouTubiah. Kenapa? Karena orang ngajinya di YouTube, gurunya Mbah Google. Ini berbahaya, Bu. Saya sampaikan apa? Karena kita terlalu dengan medsos, mohon maaf. Sehingga kemudian guru-guru yang kita ambil juga dari Google. Kadang-kadang begini, banyak orang posting atau orang forward tulisan ke grup kita, kemudian kita upload di Facebook, padahal sama sekali itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sering saya mendapatkan tulisan, malam ini adalah malam satu suro. Barang siapa mengirimkan tulisan ini kepada orang lain, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Please share, like, and subscribe. Insya Allah dijamin masuk surga. Please deh. Masa hanya sekedar nge-like tulisan di Facebook iso mlebu surga? Apa surgane mbahmu? Maka saya sarankan deh ibu-ibu ini gak usah punya Facebook. Aleman gila nih. Muslimat 40 tahun, bojone rung mulih nulis status. Aku kedinginan nih. Maksudnya apa? Delalah Kapolseke moco melu komentar, tak kancani po. Banser-banser melu nulis, cemungut, cemungut, cemungut, cemungut. Akhirnya saya juga ikut komentar, ea, ea, ea. Ini kebablasan. Coba Pak, komandan kita lihat, orang-orang yang kemudian tergila-gila dengan itu. Saya mohon maaf, saya sering cerita begini, dulu awal mula HP itu turun itu cuma satu, namanya Nokia. Dan slogan Nokia waktu itu apa? Connecting the people. Mendekatkan yang jauh, mendekatkan yang jauh. Hari ini kebalik, mohon maaf. Ternyata apa? Media sosial dan HP yang kita pegang ini tidak hanya mendekatkan yang jauh, tapi juga menjauhkan yang dekat. Ning kamar wong loro, sing lanang nyekel HP, sing wedok nyekel HP. Sing lanang delok videone Nikita Mirzani. ya kan? Sing weda juga sama, lihat videonya Gus Miftah umpama. Jadi mohon izin nak, dulu kamu belum pegang HP, waktu lak lupa-lupa cilik, cek, ah, kimcil lah ini kelasnya itu loh. HP dulu itu fungsinya hanya dua hal, satu SMS, dua telepon. Betul bu? Telepon, SMS. Perkembangan zaman kemudian mohon maaf, macem-macem. Muncul BlackBerry, Black Kerupuk, Black Bakmi. Muncul Facebook, maka saya bilang sama Habib saya, jamaah yang paling besar itu Ahbabul Mustafa, tapi sekarang ada saingannya. Siapa? Ahbabul Facebook. Karena ini semuanya apa-apa diupload. Besok bulan puasa, latah semuanya diupload. Traweh diupload. Ke panti asuhan diupload. Buka puasa bersama mentang-mentang alumni Gontor. Yuk, saya jadi aktivis apa? Aktivis Open Siam Together. Buka puasa bersama. Tadarus diupload. Saya kadang-kadang mikir, kalau semuanya kita upload di media sosial, kita tulis di media sosial, pertanyaannya, malaikat mau nulis apa? Kan malaikatnya nganggur, bu. Ibu muslimat juga kayak gitu. Gas 3 kg upload siang-siang begini, lihat gas 3 kg, Selasa lihat kelapa muda. Apa matamu ki katarak? Ora iso bedake kelapa muda dengan gas 3 kg. Coro di foto upload koyo kurma. Makanya malam hari ini saya mengajak, sebelum kita berbicara itu, bersama-sama mengikuti pengajian malam hari ini dengan membuka hati dan pikiran kita. Kita lakukan perbuatan ini untuk mendapatkan ilmu yang dengan satu tujuan, mudah-mudahan kita mensyukuri ilmu dengan amal. Mensyukuri amal dengan ikhlas, mensyukuri ikhlas dengan istiqomah. Orang yang berilmu harus beramal. Orang yang beramal harus ikhlas. Dan orang yang ikhlas harus dilakukan secara istiqomah. Di mana pentingnya ngaji? Baibu rahimakumullah, kita lihat dalam sejarah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu maksum. Apa itu maksum? Dijaga dari perbuatan dosa. Apa itu maksum? Gak mungkin Rasulullah berbuat dosa. Beliau tidak mungkin berbuat aniaya. Baginya pasti surga dan tidak mungkin masuk ke dalam neraka. Tetapi persoalannya Anda lihat, walaupun Rasulullah itu maksum, tidak mungkin berbuat dosa, tetapi Muhammad tidak pernah berhenti untuk minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Rasulullah tidak berhenti meminta hidayah padahal baginya adalah surga? Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, tidak ada yang bisa menjamin kita mati dalam keadaan Islam kecuali hanya Allah. Saiki sapa sing iso jamin? Ora iso, Bu. Wong sakmene mbane ibu-ibu muslimat niki nyuwun sewu sing seragam ijo-ijo ni. Senajan to ana sing seragam ireng lunas umpaman. Pengajian paling nyeneng kene ning donya. Lungguh ngarep dhewe ibu-ibu muslimat tungkae slonjorke. Subhanallah. Orang rumangsani tungkae mletek-mletek. Gaweane tandur ing gaya. Bu. Bu. Napa jenengan kagungan penyakit asam urat? Enten mboten sing kagungan penyakit asam urat? Lah enten kula wene tambane. Enten sing kagungan penyakit asam urat nanti pulang cari gula batu. Caranya gimana? Gulanya dikasihkan asamnya, batunya untuk mukuli uratnya. Insyaallah mari ini. Ngajian ngarep dhewe tungkae ngene iki lho, ya Allah. Tungkae mletek-mletek ngene ning omah diceluk mamah. Lah lah. Mamah tungkae mletek-mletek. Mamah, mamah, iya papa. Lah Pak Kapolres karo Bu Kapolres wangun mamah papa, awakmu gaweane tandur mamah. Ben ra apa-apa. Pertanyaannya kenapa sih orang ngaji itu kok rasanya capek, pinggangnya enggak enak, beruduk rasanya tidak nyaman? Karena satu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jogging, lari pagi, ketemu karo setan. Setannya membawa tiga hal, satu paku, dua debu, tiga selimut. Rasulullah bertanya kepada setan, hei setan, kenapa kamu membawa tiga hal itu? Apa kepentingannya? Yang pertama, saya bawa selimut. Selimut ini akan saya sebar di tengah-tengah masyarakat Islam, di tengah-tengah kampung melarak, piye carane wong melarak krungu adzan subuh, pura-pura ora krungu. Satu, maka mohon maaf, tidur yang paling nikmat itu adalah di waktu subuh, mergo setan nyebar selimut. Yang kedua, kenapa kamu bawa debu? debu ini akan saya sebar di matanya orang yang ikut pengajian. Bagaimana mereka pengen cepat-cepat ngantuk, pengen dang mulih. Maka malam hari ini kalau saya ngaji, Anda tidur, mafi muskilah, tidak ada masalah. Saya cuma mengingatkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Milo kulo ngaji jenengan turu, berarti jenengan pengen cepat-cepat mati. Rapopo. Turu wa rapopo. Bu. Saayu-ayune wong niku lak ngantuk ketok elek. Lah wong ayu mawon ngantuk ketok elek, apa meneh wong lemu ngantuk. Please deh. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, setan membawa apa? Paku. Rasulullah bertanya kepada setan, setan kenapa kamu membawa paku? Paku ini akan aku sebarkan di bokong orang-orang yang ikut pengajian. Bagaimana mereka duduk merasa tidak nyaman, pinggangnya merasa sakit, sehingga tungkaknya diselonjorkan. Makanya Pak Kapolres, kalau Anda ikut pengajian, duduknya ibu-ibu yang ditiker itu ada tiga model. Begitu mereka nyampe lokasi, mereka bersila. Di tengah-tengah pengajian mereka tahiyat akhir. Begitu kiainya naik panggung, lah pelanggaran. Oh, serapopo ngantuk ya rapopo. Wong pengajian seperti ini mohon maaf jenengan waton lungguh delok kiai niku mun pahala kok. An-nadru ila wajil alim fahuwa ibadah, nyawang raine kiai niku ngibadah. Milo sawangan, lihatlah. Saya dulu pengajian sama mbak-mbak PSK di Doli. Saya bilang, Doli belum tutup. Saya bilang sama mbak-mbak PSK, melihat wajahnya kiai itu ibadah. Apa jawaban mbak-mbak PSK? Beruntunglah kami ya Allah, melihat saja ibadah. Apalagi iso ngeloni. Ya Allah, melayu aku. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ayo podo belajar ngaji, kang tenanan. Diwulang karo kiai, bagus tenan. Kok guyumu sengak ki ngopo? Ayo podo dirungokke, ojo ngomong tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Kaya penyanyi dangdut. Kenapa Rasulullah tidak berhenti untuk meminta hidayah? Karena apa? Tidak ada yang bisa menjamin hidayah seseorang tetap di dalam hati kecuali siapa? Allah. Makanya pemahamannya begini, Kumendan. Ini ketika kita berbicara sara. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf. Beberapa waktu yang lalu di televisi itu ada orang ditanya tentang pluralisme. Apa pandangan pluralisme menurut Bapak? Apa jawaban dia? Dia memberikan jawaban. Bagi saya, pluralisme di Indonesia itu adalah bahwa semua agama itu adalah benar. Saya protes, saya enggak setuju. Ini orang rusak pluralisme. Ini enggak tepat. Tepatnya bagaimana, Gus? Bahasa yang tepat adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, bahaya, orang akan meremehkan agama. Senin, Islam. Selasa, Kristen. Rabu, Hindu. Kamis, Katolik. Jumat, Dharma Gandul. Sabtu, Gandulin Mbah Dharma. Kenapa dia gonta-ganti agama? Dia akan mengatakan, gak masalah, toh semua agama itu adalah benar. Salah. Maka kemudian apa? Karena semua agama ini dianggap benar, maka dulu ada orang-orang yang demo, bungok-bungok, macem-macem. Apa bahasa mereka? Hapuskan kolom agama dalam KTP. Kenapa? Karena itu diskriminasi. Gak bisa dong. Bu, mohon maaf. Saya orang yang tidak sepakat ketika kolom agama dalam KTP itu dihapus. Karena apa? Ini identitas yang harus dibanggakan oleh semua penganut agama. Anda yang Islam, berbanggalah dengan identitas KTP-mu. Islam, bangga. Kristen, silakan bangga dengan Kristen yang ada di KTP-mu. Ning kula yakin, dalu menika sing rawuh kabeh KTP-ne Islam. Sing KTP-ne Islam tak dongake mlebu surga. KTP-ne. Saya bilang, ada kunjungan SSDM Mabes Polri di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta buka puasa tahun kemarin. Kapoldanya Pak Ahmad Doviri. Lighting 88, 89. Saya bilang, Saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dibuang. Kenapa? Karena itu urgen. Urgennya di mana? Kulo ngaji ning Ponorogo, ning ngarep Polsek Melarak, delalah kulo mati. Maka pertama kali yang dilihat oleh Pak Polisi, apakah saya akan diopeni nganggo coro Islam? Apakah saya akan diopeni nganggo coro Kristen? Maka pertama kali yang dilihat adalah KTP-nya. Nama Miftah agama Islam. Begitu Kapolsek tahu saya beragama Islam, maka saya dimandikan dengan cara Islam, saya disolatkan dengan cara Islam. Kalau kemudian kolom agama dihapus, mohon maaf. Sementara Pak Kapolsek belum kenal sama Gus Miftah. Iki sak janjane iki agamane apa? Lak didelok sangka rupane kaya beduk, Islam, tapi rambutnya kok dawa kaya Yesus, bingung Kapolseknya. Makanya yang dilihat apa? Identitas KTP-nya. Orang mau naik haji, mohon maaf, Anda bikin paspor untuk umroh, yang dilihat adalah KTP-nya, agama Islam. Itulah kenapa Mekah, Madinah dikatakan Al-Haramaini Asy-Syarifain, dua tanah haram yang mulia. Kenapa dikatakan tanah haram? Karena Mekah, Madinah itu tidak boleh masuk kecuali beragama Islam. Diharamkan bagi orang non-Islam. Maka secara tegas saya sampaikan, kalau kolom agama dalam KTP dihapus, saya tidak setuju. Tetapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Setuju ibu-ibu? Kan lumayan leh, bujang terus. Bu, jenis apa mbaten? Bu, kaya bojoku. Bojoku lo setuju. Wong bojoku lagi di madu burun kok. Gus Miftah bojone pinten 6B setunggal. Nambah mboten, nunggu takdir. Sing cita bojoku lo gelem di madu. Abah, saya mau di madu. Syaratnya apa Bunda? Asalkan Abah mau diracun, modar aku rasita. Bu. Bu. Saya tidak setuju kalau agama dalam kata dihapus. Karena apa? Ini akan mengaburkan kematian seseorang. Contoh artis Yana Zen. Begitu dia mati, ahli warisnya bingung. Dia mau dikuburkan secara Islam mau Kristen. Saya di Jogja punya pelawak kondang namanya Mas Gareng. Begitu dia menikah mu'alaf Islam. Tetapi apa? Begitu dia mati, keluarganya bingung. Akhirnya ibunya minta dia dikuburkan secara Kristen, sementara istrinya minta dikuburkan secara Islam. Kenapa terjadi demikian? Karena identitas yang kabur dalam KTP. Keluarganya tidak tahu apakah dia Islam atau Kristen. Makanya apa? Di zaman seperti ini, mohon maaf, konteks lakum dinukum waliyadin adalah apa? Saling menghargai, saling menghormati antara satu dan yang lainnya sesama anak bangsa Indonesia, tapi jangan pernah mencampur adukan ajaran agama. Saya punya anak-anak, Pak, di pondok. Dia bingung. Bingungnya di mana? Waktu SD, waktu TK, dia masuk TK Islam. Begitu masuk SD, dia masuk SD Saverius. Ketika di TK dia diajarkan kalau mau makan dan minum berdoa dulu, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini ajaran ketika di TK. Wedangku kok ngopo ta? Bagi-bagi mbahmu. Masa ya sak degan bareng-bareng karo cangkemmu ya ora enak. Moga-moga sing cilik iki kuwi besok dadi kiai. Amin. Gondrong untune. Begitu dia SD, dia diajarkan di sekolah, mana kamu harus makan? 1, 2, 3. Akhirnya anaknya bingung, Bu. Apa yang dia lakukan? Sebelum makan digabungkan dua-duanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini namanya apa? Orang yang mencampur adukkan ajaran agama. Maka saya sampaikan, kalau kemudian Rasulullah saja yang sudah maksum, dia masih minta hidayah sama Allah, bagaimana kita dengan warga Melarak dan Ponorogo? Maka wajib bagi kita untuk senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sejarah membuktikan begitu banyak orang yang lahir dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan murtad. Contoh, di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang ulama besar, namanya siapa? Bal'am bin Baurok. Bal'am niki dugeni, tegese napa? Sak donga-dongane mandi. Ana wong mara, Pak, mengke dalu kula pengajian udan. Bal'am donga langsung mandek. Musim kering, Bal'am donga, ya Allah kula njaluk udan, langsung udan. Ana wong puluhan tahun rabi ra mateng-mateng marang ngene Balaam, Balaam bojo kula piye carane mateng? Dongake Balaam mulih mateng. Tapi Anda tahu, begitu Balaam mati dalam keadaan murtad. Kenapa? Karena kesombongannya. Kan mboten saged, wah aku mesti apik, aku wis melu muslimat, seragamku yo mbayar, senajan to nyicil, yarnen mbayar wanjine panen. Tidak ada jaminan Anda bisa mati dalam keadaan Islam. Padahal Al-Quran memerintahkan wala tamutunna illa wa antum muslim. Apa hanya Balaam? Boten. Zaman Kanjeng Nabi ada seorang delegasi perang namanya Ubaidillah Al-Jahsi. Di mana ada perang dia datang. Anda tahu, Ubaidillah Al-Jahsi mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena kegemarannya minum khamr alias alkohol. Wah. Di zaman Khalifah Abu Bakar ada seseorang yang ngaku nabi, namanya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar sepresiden memberikan utusan seorang sahabat, namanya siapa? Rojal Unfuah. Tolong Musailamah Al-Kadzab bawa dia masuk ke dalam Islam kembali sesuai ajaran Rasulullah. Anda tahu Rojal Unfuah mati dalam keadaan kafir. Bahkan seorang tukang adzan yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya. Mohon maaf, 5 kali waktu adzan, dia adzan. Duhur adzan, asar adzan, maghrib adzan, isya subuh adzan. Suatu ketika dia adzan di atas menara. Zaman biyen iku sing jenenge menara dinaiki untuk mengumandan. Sekarang menara untuk naruh speaker. Begitu dia adzan, di bawah ada cewek cantik liwat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cewek liwat, matanya lihat. Wow. Kowe ngopo? Cewek kok wow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dia turun, ceweknya dikejar. Dan aku seneng karo cah kae. Kejar, panggil dari jauh. Sayang. Apa kowe krungu? Ceweknya jawab, ya krungu mau celok kok, emangnya aku budak. Dia datang ditanya, dek aku seneng karo kowe, mau gak kamu menikah dengan saya? Apa jawaban perempuan ini? Mohon maaf mas, kita tidak bisa menikah. Kenapa? Karena kita beda keyakinan. Anda Islam, saya Kristen, kita tidak bisa menikah. Tukang adzannya ini bertanya, apa syaratnya supaya saya bisa menikah dengan engkau wahai pujaan hatiku? Apa jawaban perempuan ini? Gampang mas, kamu tinggalkan agamamu Islam, masuk ke dalam agamaku Kristen, maka aku mau menikah denganmu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Rahimah? Mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa tahu mangan boh. Akhirnya apa? Laki-laki tukang adzan ini bilang, oke saya tinggalkan Islam, saya masuk Kristen. Akhirnya apa? Yang perempuannya bertanya, benarkah demikian? Tenan. Wah, langsung nyanyi lagu Nevia Valen. Wah. Dek, kowe mbiyen janji karo aku, nglakoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki, netes eloku mili deres ning pipi. Mbake jawab O A O E. Lagu cah iki aku ngerti aku. Rupa-rupa susah ini ngerti aku. Ngerti lagumu, ditolak cintamu tak? Pancen nekoe pabu nuruti simbokmu, jare yen ra ninja role dicinta, opo koyo ngene rupane wong kere lah. Akhirnya apa yang terjadi? Dan karena matanya sudah terpikat, hatinya sudah melekat, dia mengatakan, kalau kamu menikah dengan aku gampang, kamu tinggalkan Islam, masuk ke dalam agamaku Kristen. Na'udzubillah min dzalik. Dia mengatakan apa? Saya keluar dari Islam, saya masuk Kristen. Na'udzubillah. Apa yang terjadi kemudian? Begitu dia menikah, malam pertama mau kumpul dengan istri yang dicintainya, setelah dia keluar dari Islam, masuk kamar, kakinya kepleset, tiba mati. Akhirnya apa yang terjadi? Kelangan Islam, belum sampai merasakan cike-cike. Yang biasa melu ngaji aku mesti tahu cike-cike. Bu Muslimat tahu cike-cike? Oh belum. Saya pengajian di Taiwan. Di kota Kaohsiung. Kaohsiung. Taiwan itu kan kotanya banyak menggunakan Tain dan mohon maaf. Taiwan, Tainan, Taichung, semacam-macam itu pokoknya. Taipei, Taicheng mbahmu kuwi Taicheng cah cilik iki. tai ceng ki apa? Saya pengajian di kota Kaohsiung. Kaohsiung itu bandara terbesar kedua di Taipei, di Taiwan. Satu Taipei, dua Kaohsiung. Selesai pengajian, saya pulang ke hotel. Di depan hotel ketemu sama bapak-bapak. Ngomong pakai bahasa Taiwan. Oi, cike-cike. Karena saya tahu enggak tahu artinya saya diam. Paling kan bahasa Taiwan saya dikit-dikit bahasa Cina itu ni hao ma. Begitu saya masuk hotel, dikejar lagi. Oi, cike-cike. Akhirnya saya jawab, yes, cike-cike. Padahal aku kurang ngerti artinya apa. Akhirnya saya masuk kamar, dan begitu masuk kamar, kamar saya didodok. Oi, cike-cike. Saya mbak cangkemi cakicik waiki ngopo. Saya punya panitia di sana yang ngundang saya pengajian anak Ponorogo. Saya telepon, eh, ada orang ketemu saya ngomong cike-cike. Kenapa saya dikejar ke kamar? Lah emangnya Gus Miltan jawab apa? Saya jawab, yes. Apa dia bilang? Oh alah Gus, cike-cike itu Gus Miftah ditawari kelon. Mbuh. Lah aku ora ngerti artine. Yo tak jawab, yes. Jajal aku ngerti artine. Yo tak jawab, oke. Maka ibu-ibu muslimat hari ini yang tungkaknya meledek-meledek, nanti Anda pulang ketemu suamimu, bisikkan dengan mesra di telinganya. Bapak punapa dalu menika ngersake cike-cike. Pak Kaposek kundur golek ibu Bayangkari bengok-bengok cike-cike. Mati dalam keadaan kafir. Siapa yang bisa menjamin tukang adzan oleh kamu jangan merasa saya sudah anggota hadroh. Belum tentu ada jaminan kalau kamu tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini saya teringat satu sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dia memberikan warning, peringatan kepada orang-orang yang merasa dekat dengan Allah. Kalau saya baca hadis ini dan hadis ini pernah saya share waktu itu kepada mantan SDM yang lama sebelum Pak HK Astana, namanya Mustafa Hari Kuncoro. Terakhir beliau bikin masjid di Lampung yang meresmikan saya. Saya bilang sama beliau, dan kalau saya baca hadis ini, saya langsung ngelus dodo. Dodo ini bujuku loh. Ya Allah. Nah bujuku juga. Apa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang menjadi warning bagi kita? Rasulullah mengatakan begini. Wa inna ahadakum ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakun bainahu wa bainaha illa dira'un. Fayasbitu alaihil kitab fayakmalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Apa kata Rasulullah? Dan akan ada di antara kalian orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga sehingga jarak dia dengan surga tinggal 1 meter saja. Baunya surga sudah dicium oleh hidungnya. Tapi apa? Catatan takdir merubah hidupnya. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Dan pada akhirnya Allah memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Awalnya akhirnya elek. Cemplungin rokok karo Allah. Tetapi sebaliknya. Wa inna ahadakum ya'malu bi'amali ahlin nar hatta yakun bainahu wa baina illa dira'un fayasbitu alaihil kitab fayakmalu bi amali aljannah fayadkhuluha. Tetapi juga akan ada di antara kalian orang-orang yang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, tetapi catatan takdir merubah hidupnya. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga dan Allah berkenan memasukkannya ke dalam surga. Ini hadis dan yang saya jadikan dasar kenapa saya muter di Indonesia ke tempat PSK, ke tempat-tempat WTS, saya pengajian sama anak-anak kafe, anak-anak karaoke. Apal gula putih-putih kali mbak-mbak PSK ini. Soalnya apa? Kebanyakan dari kita ketika melihat orang lain dengan kacamata syariat, sementara melihat dirinya dengan menggunakan kacamata hakikat. Padahal menurut Gusmi harusnya dibalik. Melihat diri sendiri dengan kacamata syariat, melihat orang lain dengan kacamata hakikat. Tujuannya apa? Supaya tidak gampang menyalahkan orang lain. Sekarang ini dan, jangankan dengan orang jelek, jangankan dengan orang yang dianggap buruk. Sekarang itu beda madhab, beda ajaran, beda aliran, kelahi. Beda ini bid'ah, begini kafir, begini musyrik, begini khurafat, begini tahayul. Makanya kemarin saya di MTSN ngomong apa? Saya contohkan, gara-gara saya jengkel apa-apa dianggap bid'ah. Waktu itu Kapoldanya Jogja, Pak HK Astana. Saya naik motor pengajian sengaja enggak pakai helm. Setelah seumur hidup saya enggak pernah naik motor enggak pakai helm. Saya cuma jengah gara-gara apa? Setiap kali melakukan amalan dianggap bid'ah, dianggap enggak boleh, dianggap khurafat sak piturute. Saya pengajian, saya naik motor. Kebetulan saya penggemar motor besar, dan kalau komandan biker, kita sama. Saya suka reading. Saya itu pengen ke Ponorogo pengajian naik motor. Miftah Kid. Saya naik motor malam-malam di Jogja bagian barat, saya tidak pakai helm, saya pakai belangkon. Begitu pulang jam 11 malam, di lampu merah ada dua anggota. Lampu merah saya tak. Lampu merah. Ingat, cerita ini jangan dicontoh. Karena saya mau mengatakan soal bid'ah. Begitu saya melanggar lampu merah, otomatis jar sama dua anggota. Tapi ora kecanda. Lah gimana? Harley doyak Suprafit. Wah, lah nyanda. Iya, ini numpak Harley, polisi ini numpak Suprafit. Ora nyanda. Makanya ibu-ibu itu jangan menyepelekan tugas kepolisian. Populasi jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah personel polisi itu tidak imbang. Seharusnya satu polisi itu menangani berapa orang, dan 40 orang atau berapa. Sekarang pernyataannya Polsek Marak, coba Anda tanya, warganya berapa, jumlah polisinya berapa. Ini fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh polisi juga tidak bagus-bagus banget. Mereka punya mobil baru itu kan belum lama. Saya dulu pernah bergabung di COP, Community Oriented Policing. Jadi polisian berbasis masyarakat, tahun 2002. Waktu itu pertama kali polisi ganti mobil baru dari yang lama kepada mobil yang baru. Kemudian apa? Jumlah polsek anggotanya enggak terlalu banyak. Kadang-kadang mohon maaf, malingnya 20, borgolnya cuma 5. Dikecerek nganggo apa? Apa nganggo kolore polisi ini? Jar saya. Buat polisinya pinter. Saya tidak kena, dikejar sama dia, dia telepon polisi di depan. Itu yang pakai motor besar, enggak pakai helm, kayak belangkon, tolong di stop. Akhirnya di tengah kota Yogyakarta saya di stop polisi 4, Bu. Top andilau, antara dilema dan galau. Wah. Saya syukur mbahmu kuwi kurang ajar. Syukur. Tak pikir helm ki atos, bono luwih atos cangkemmu lah kandan. Syukur-syukur ke bro. Nembe iki aku dinyek cah cilik aku. Dasar lo cabe-cabean lo. Akhirnya apa? Ini sekali lagi mohon maaf, jangan dicontoh. Saya cuma pengen mengatakan jangan gampang ngomong bid'ah. Polisinya langsung bilang sama saya, selamat malam pak, saya guyoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polisinya tanya, bapak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor? Saya tanya, pak polisi minta apa? Surat Yasin apa Fatihah? Mumedasi itu. Langsung polisinya bilang, bapak saya tilang karena tiga hal. Apa itu Ndan? Yang pertama, karena bapak bawa surat kendaraan bermotor. Bapak ibu mohon maaf, jenengan keluar dari rumah membawa surat kendaraan bermotor itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi jangan kemudian saya cuma keluar sebentar kok enggak bawa, salah. Kemudian yang kedua, bapak saya tilang kenapa? Karena melanggar lampu merah. Jelas, lampu merah dibuat untuk tertib, saya langgar. Yang ketiga, bapak saya tilang karena tidak pakai helm, pakai belangkon. Saya jawab waktu itu. Dan kalau saya ditilang gara-gara saya melanggar lampu merah, saya setuju. Karena itu membahayakan. Kalau saya ditilang gara-gara saya tidak membawa surat kendaraan bermotor, saya setuju. Karena itu juga kewajiban. Tapi kalau saya ditilang gara-gara enggak pakai helm, saya enggak mau. Polisinya tanya, "Kenapa, Gus?" "Karena helm bid'ah." Zaman Kanjeng Nabi rono helm, polisine ndelongop. "Heh? Saya cuma bilang-bilang, orang waktu itu jangan gampang ngomong bid'ah." Tak guyoni. "Pak, saya tilang." "Kenapa, Pak?" "Karena helm itu merupakan safety riding." Safety riding itu apa, Bu? Keselamatan di dalam berkendara. Ibu mohon maaf, keluar dari Melarak ke Gontor, jangan merasa dengan helm, salah. Itu harus dipakai. Tapi waktu itu memang saya sengaja, saya bilang, "Sopo sing kondo kalau saya enggak pakai helm saya enggak selamat, Dan." "Peraturan, Pak." Saya bilang, "Sekarang dites, lebih kuat helm apa belangkon saya?" "Caranya gimana, Pak?" "Gampang, helmnya dibanting, belangkonnya dibanting. Sing pecah, sing dia." Akhirnya alhamdulillah, sapolsek sampai hari ini jadi jamaah pengajian saya di Tegarjo. Saya ingin mengatakan, Bu, jangan melu-melu. Ndasmu rung kuat koyo ndasku. Kemarin di Jogja lagi rame soal cadar. Saya bilang, kenapa sih cadar diributkan? Yang pakai cadar silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang menjadi persoalan itu satu. mereka yang pakai cadar merasa lebih solehah daripada yang tidak pakai cadar. Tapi juga cadar jangan dilarang. Indonesia itu kan aneh. Cadar dilarang, jilbab dimubahkan, helm diwajibkan. Ayo. Helmnya wajib nganggo cadar oleh? Boleh, tapi jangan Anda yang pakai cadar merasa paling bagus dibanding mereka yang tidak pakai cadar. Kalau Gus Miftah setuju mana? Saya bilang sama istri, kamu gak usah ikut-ikutan pakai cadar. Kenapa? Toh aurat perempuan itu tidak seluruh tubuh, seluruh tubuh, kecuali muka dan dua telapak tangan. Artinya apa? Anda gak pakai cadar gak apa-apa. Saya kadang-kadang heran, dan di Jogja itu ada Taman Pintar. Ono mobil bis berhenti di situ, ada 10 orang pakai cadar, kemudian foto di depan Taman Pintar, mereka selfie. Aku bingung, lah nganggo cadar kok foto selfie? Kan gak bisa membedakan mana Adam, mana Siti. Maka kalau dalam hal ini saya sepakat dengan Pak Said Agil, itu barangkali hanya budaya mereka. Toh orang Arab sekarang banyak yang gak pakai cadar. Kenapa mereka pakai cadar? Karena di sana suasananya ekstrim. Kalau panas, panas banget. Kalau dingin, dingin bingit. Maka mereka menutupi wajahnya dengan menggunakan cadar. Lah ning melarak, sejuke kaya ngene kok nganggo cadar. Ya ora pantes, bakul brambang kok nganggo cadar. Bu, brambangnya berapa 1 kilo? 5.000. Orang Arab pakai cadar makannya kurma, walaupun ditutup masih bisa masuk makanannya. Lah ning kene bakmi godhog panas-panas, nganggo cadar. Ngelebokke cangkem kepiye? Ya ora iso. Akhire selak wetenge ngeleh dibuka. Halah-halah bulno MSC. Apa kuwi MSC merongos sak cangkeme. Ya gak harus kok. Saya tanya, "Bu, bisa enggak Anda membedakan mana perintah agama, mana budaya?" Saya tanya, "Menutup aurat itu perintah agama atau budaya?" Agama. Cara menutup aurat itu budaya apa agama? Budaya. Orang Arab tutup auratmu, mereka pakai jubah. Begitu masuk Indonesia, hei orang melarak, tutup auratmu. Apakah orang melarak juga harus pakai jubah seperti orang Arab? Jawabannya tidak. Maka begitu masuk Ponorogo, boleh pakai celana, boleh pakai sarung, baju koko, pakai uniform, boleh pakai jas, boleh pakai kaos, asalkan ditutup. Boleh pakai celana jin, setan, demit, iblis, boleh. Yang penting auratnya ditutup. Boleh seperti yang saya pakai ini juga boleh. Saya tanya Bu Muslimat, yang saya pakai ini namanya apa? Kulot mbahmu kuwi ngawur. Kaya ngene kok kulot. Kaya ngene kok kulot. Hei, sing tanggo iki jenenge apa? Malah daster. Ini namanya katok sarung, tok. Rung. Dari depan seperti sarung, dari belakang seperti katok. Kulot mbahmu kulot. Katok sarung. Loh, tak buka ya. Ora apa-apa. Kayak ngene kok kulot. Boleh, ini kan produk budaya, Pak. Enggak apa-apa. Oh, nak gaweane narik becak ning Kota Ponorogo kok pakai jubah. Ya narik rem bisa salah. Awakmu ngerti becak kerimin yang dinding isor sadel nganggo jubah ramandek-mandek. Salah narik. Wong melarak gaweane menek kelopo golek degan kok nganggo jubah. Oh, bluluke nambah loro. Aneh. Wong melarak gaweane golek pasir ning kali kok nganggo jubah. Ateneh little body. Apa kuwi little body sirite gatel kelebon wedi. Gak harus dan boleh pakai sarung, pakai apa boleh, ini budaya kok. Coba saya tanya, kopiah yang Anda pakai itu budaya apa agama? Budaya. Kalau orang Arab menutup kepalanya pakai serban, serban merah putih. Begitu masuk Indonesia pakai kopiah. Kopiah itu namanya songkok nasional, bukan songkok Islam. Makanya karena dia songkok nasional, banyak orang non-Islam pakai songkok. Contoh nih, Ahok. Kayak nganggo kopiah, padahal orang Kristen boleh. Wong ini budaya kok. Masuk kiai nganggo belangkon kok dirasani. Kiai kok belangkonan. Lah urusannya apa? Aku tuku belangkon ya duit-duitku dewe. Sing tak wadah ya ndas-ndasku dewe. Masalah buat lo. Boleh. Kalau saya kahbu, saya pakai belangkon ini terkenal. Tanya sama mereka di imigrasi. Saya ditanya, mahada. Ini apa? Saya bingung. Blangkon itu bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada blangkon. mahual blangkon, waduh mumet ndasku. Blangkon ki apa? Tak jawab, ina urok si wadai ndas. Akhirnya blangkon saya diminta diambungi dicium. Yo goblok, mambu aku ora tau ngombe, ora tau ngambung kok diambungi. Budaya, Bu. Budaya. Bu, Bu. Budaya. Maka boleh enggak kiai pakai blangkon? Mong ora tanjar. Terus kiai mau ngaji nih. Kenapa kemudian Rasulullah tadi mengancam orang-orang seperti itu? Jangan pernah merasa sok suci dengan apa yang sudah dilakukannya. Bu, pandang orang lain dengan kacamata. Kenapa toh Pak? Hoax itu banyak terjadi. Ujaran kebencian dalam bahasa Inggrisnya apa le? Hate speech. Saya ingat betul ini. Hate speech munculnya kapan? Mulai diproduksi sebagai undang-undang tahun 2008. Tahun 2008. Hate speech itu pasal 28 ayat 2 juz 40. Aku ngerti Bu. Lak ngundang kiai ra disangoni 378 penipuan. Kalau disangoni dibuka isine amplop titik 335 perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa orang banyak melakukan isu SARA, kebencian, hoax dan lain sebagainya? Karena mereka selalu memandang orang lain dengan kacamata syariat. Sehingga apa? Dia gampang menyalahkan orang lain. Dia gampang memfitnah orang lain, menilai orang lain. Lak kula niku, Bu. Pertama kali ngaji teng gon-gon sing elek kaya teng sarkem niki, Bu. Soale kelingan niki, Bu. Betapa banyak orang yang awalnya baik akhirnya buruk, tapi juga kadang-kadang Allah menjadi seorang awalnya buruk tapi akhirnya baik. Contohnya siapa? Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya Khusairim bin Abdul Azhar. Ini orang non muslim tapi dia cinta dengan Rasulullah. Love you pull Rasulullah. Rasulullah, saya cinta dengan engkau. Apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban Rasulullah? Kalau memang kamu cinta, yuk masuk Islam, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Khusairim bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah? Apakah saya harus sholat? Tidak. Kenapa? Urung waktu nih. Milo bocah banjir rasa terlalu semangat. Jumatan pisan tok dino Jumat. Rasa bendino Jumatan. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan, kita mau berangkat perang dengan para mujahid, dengan para sahabat, dengan pasukan Islam. Wahai Khusairim, apakah kamu mau ikut? Dia menjawab, saya ikut Rasulullah. Akhirnya Khusairim bin Abdul Azhar ikut perang. Apa yang terjadi? Subhanallah. Begitu dia perang, Khusairim mati. Sahabat-sahabat yang lain kemudian saling berdebat. Bagaimana dengan keadaan Khusairim bin Abdul Azhar? Dia masuk Islam belum 24 jam. Belum pernah sholat, belum pernah sujud. Apa jawaban Rasulullah? Khusairim bin Abdul Azhar, walahul jannah, baginya adalah surga. Belum sempat dia sujud, belum sempat dia sholat, belum sempat dia menikmati Islam 24 jam, tapi Allah menakdirkannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita enggak bisa, Bu, menghakimi orang lain, melihat orang lain dengan sebelah mata. Saya dibilang sama mbak-mbak PSK ketika saya pengajian di mereka, Gus, Gus minta pengajian sama kami para PSK dilihat sebelah mata. Enggak apa-apa. Kenapa mereka melihat sebelah mata? Mergo matane mung siji. Matane picek sebelah. Ora apa-apa. Saya itu dan izin masuk ke PSK Sarkem itu tahun 2000. Pengajian sampai hari ini 2018. Berarti saya pengajian sama mbak-mbak PSK itu 18 tahun. Kalau orang itu melihat orang lain dengan kacamata kasih sayang, enggak akan mungkin menebar hoak. Enggak akan mungkin menebar ujaran kebencian. Setiap malam Jumat saya berangkat ke WTS ini, ke lokalisasi. Saya pakai sarung, saya pakai baju koko, saya pakai kopiah. Begitu saya masuk Sarkem, Pasar Kembang, tempat seperti itu. Preman-preman Sarkem semua ngerasani saya. Ngelonte kok sarungan. Ya Allah. Saya diem tok saya. Tonrongnya muli. Saya baru 1 tahun di Jogja ini. Sampai malam ketujuh, Jumat ketujuh, saya masuk. Karena di tengah Sarkem itu ada musola namanya MTS. Musola Tengah Sarkem. Ini ada 3 PSK saya di belakang. Wah, langsung saya keringat dingin. Waduh, gege aku diperkosa. Kan aku takut. Takut gak bisa menolak. Saya masuk, saya sholat. Aku masuk musola, li. Ternyata mereka duduk di belakang saya. Saya mikir, ini kok tumben saya sholat mereka mendatangi saya kemudian duduk di belakang saya. Karena saya tahu ada 3 PSK duduk di belakang saya, maka sholat tahajud malam Jumat itu spesial. Yang tadinya sir, saya baca jahar. Yang tadinya bacaannya cuma pelan, saya baca kencang. Supaya apa? Telinga mereka mendengar. Karena saya meyakini, kalau kemudian di dalam hatinya ada iman, Al-Anfal ayat 2 menyebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tergetarlah hatinya. Allahu Akbar. Saya baca Fatihah. Saya ingat betul waktu itu yang saya baca apa. Setelah Fatihah, saya membaca surat Al-Muzammil. Mereka ngerungoknya, Ibu. Dan luar biasanya apa? Ketika mereka mendengar bacaan sholat yang saya baca, mereka menangis. Batin, wah, londe kerungu ngaji kok nangis. Allahu Akbar. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awinqus minhu qalila, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Nangis. Begitu rokaat kedua saya lanjutkan bacaannya, Gus Miftah ikut-ikutan nangis. Kenapa saya nangis? Apakah karena saya ingat dosa? Enggak. Kenapa? Gengsi. Londe nangis, mosok aku ora. Nangis aku. Ayat terusannya itu kan luar biasa, Pak Kaposek. Kalau Pak Kaposek nanti lihat di Al-Quran. Saya teruskan. Nangis saya, Bu. Mereka nangis tambah kenceng. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusahu. وَنِصْفَهُ وَسُلُسَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ. Mereka di belakang saya tambah kenceng nangisnya. Yang tadinya cuma 3 orang jadi 5 orang. Ngatur gembeng mbahmu. Iseng itu cahaya aku. Mumet dasku tenang aku. Malah dilokke gembeng aku piye. Mesti anake muslimat iki ketok. Kene iki khusuk ngaji malah gembeng. Pemuga sok dadi polisi. Amin. Polisi, polisi, polisi. Iki Mbah Kaum Mbah Mudin iki ya. Poso gengsi Mbah Mudin juga enggak apa-apa. Ada jadi polisi, ada jadi Mbah Mudin enggak apa-apa. Ibu-ibu juga kayak gitu kok kalau punya menantu polisi bangga. Apa menantunya polisi? Begitu apa menantunya Mbah Mudin. Polisi tidur matamu, polisi tidur. Polisi tidur ana. Sing pengen dadi polisi ngacung. Oh. Oh, kae polisi. Gampang, masuk polisi sekarang tidak bayar-bayaran. Kamu tes. Begitu kamu tes akademik, 1 jam kemudian langsung ada hasilnya bisa dilihat oleh semua yang daftar, yang hadir. Lihat, gampang kalau kamu pengen jadi polisi. Fisikmu bagus, akademikmu bagus, psikologimu bagus, mesti mlebu polisi. Apa meneh kowe hafal Quran? Diprioritaske sekarang. Begitu to, Dan? Kebijakan Kapolda-Kapolda itu sekarang penghafal Quran, fisiknya bagus, nyabus masuk polisi. 0 rupiah. Kok ana wong nawari kamu bisa masuk polisi sama saya bayar 300 juta. Kuwi Tony Boster, waton muni ndobose banter. Di semua tingkatan, kayak kemarin di Jogja seleksi SIP, SIP sama SAG. Langsung kelihatan hasilnya. Yang diterima ranking 1 sampai ranking 15. Maka di luar itu mau ngelobi seperti apapun tidak bisa. Transparansi yang sedang dilakukan oleh SDM yang baru ini. Orang reskrim jadi SDM. Juos. Moga-moga jadi polisi wile. Saya ngombe ini Mbah Mudin nih. Gitu. Itu rupamu kaya bandosa. Alah man kalau kayak aku gembeng. Mudin yura popo. Mbah Mudin itu lebih ampuh daripada polisi. Buktinya apa? Polisi mati sing bungkus apa? Mbah Mudin. Mbah Mudin mati, bungkus dhewe. Ngaji penak-penak diloki gembeng sengit aku. Pengajian tekan ngendi iki mu? Qur'ane iki mu. Ulangi. Ngomong gembeng meneh awas. Sak konsentrasi. Artinya apa? Kita tidak bisa menilai orang dari sisi luarnya ternyata apa? Di dalam hatinya masih ada Allah. Kadzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah dikumandangkan, disebutkan, hatinya tar. Buktinya apa? Mereka menangis. Itu tanda bahwa hatinya masih ada Allah. Inilah kemudian yang Allah maksud dalam surat At-Tin, alaisallahu biahkamil hakim. Yang paling berhak menjadi hakim itu adalah Allah. Sebaik-baik hakim itu adalah Allah. Monggo Pak Poli. Mau anaknya saiki bapakne. Pengajian paling error sak donya ya. Inna rabbaka ta'lamu an malah lali aku. Inna rabbaka kaya lamu annaka. Wis mbuh gara-gara kowe di blank otakku. Wis rasa dilanjutke ndak mau ngomongke meneh. Bukan yang terakhirnya. Di akhir ayat ini kemudian Allah mengatakan apa? Fastaghfirullah. Fastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, fastaghfirullah. Mohonlah ampun kamu kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha. Kamu mohon maaf, dan kalau kita melihat orang lain dengan kacamata kasih sayang seperti itu, enggak akan mungkin muncul hok hok hok hok macam-macam. Saya bilang, walaupun Anda beriman, walaupun Anda sering sholat, melu pengajian, tapi suka menyebar hok, besok kamu akan masuk surga, tapi juga surga hok. Surgane palsu. Shallu ala Nabi Muhammad. Lawatan di sini. Satu itu lanjut gini. Pak Kaposek sampai jam berapa? 5 menit lagi? Oke. Bu, sampai jam berapa? Jam 1. Infak 2000 ngatur. Ya, selawatan dulu. Aku nembang siir, ora usah mok tabuhi pas selawate, mok tabuhi. Jal wong kene iki seneng karo Kanjeng Nabi apa ora? Saya habis ini mau ngomong soal manajemen masjid, manajemen musala sesuai dengan Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawatan Bu nggih. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Amin. Sing ora bengok dongake mulih meteng. Sing ora apal minimal cangkeme melu mangap-mangap, men oleh berkah selawat. Sederek kita sedoyo jalar estri anem lan tuwa, anem lan tuwa, mumpung urip padha ilinga, golek sangu nggo sangu lunga. Mumpung urip padha ilinga, golek sangu nggo sangu lunga. Salatullah salamullah ala timbalane ora kena wakilan, ora kena wakilan. Timbalane kang moho kuwasa ora gelem mesti dipeksa. Timbalane kang moho kuwasa ora gelem mesti dipeksa. Salatullah salamullah ala kereta Jawa roda papat rupa manungsa. Tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa. Salatullah salamullah ala Taha Rasul. kancane tanpa bantal tanpa geloso turu dhewe rono kancane tanpa bantal tanpa geloso salatullah salamullah ala kudu ngaji soale niki ibu-ibu muslimat tambah semangat yen wis mati bondo ra melu kalau sudah meninggal harta tidak ikut contone bakul helm mati ora ana sing nggawa helm ana apa wong mati ndak sih helman tenah malaikat kaget wow yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sapa banser sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah ala jenengan mati anak-anake gelem dongake. Anakmu tak dongake. Ngomong gembeng barang tak dongake. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai boyo sing kompak. Kaya bengoki maling. Diulangi ya. Diaminke ya. Bareng-bareng ya, yang kompak ya, jangan telat ya. Ulangi. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai dak durung. Sengit ya, ngurung rampung, amin. Yang tertib dong, capek. Kalau saya mulutnya sudah baru amin. Muslimat ulangi ya, teng ya, yang kompak ya, aja ke susu ya, aja telat ya, prok prok prok jadi apa? Ngulak Gus Miftah cangkeme kiai, amin. Rasa mati, bayaramu ora jelas. Sing selawat jamaah wae kamu nggak usah. Yang terakhir, namamu apa namamu? Namanya apa itu bajunya? Sifaul qalbi ya wis mau pokoke niat ibadah ora usah mikir sangu. Pengajian ora kena mikir sangu, mergo sing mikir sangu Pak Kapolsek. Nyantai wae. Diwenehi ditampa, ora diwenehi SMS-e Kapolsek Kapolseke di SMS. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai. Wong tuwa belas ora amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Urip pisan aja mung dolanan, pengajian nyambi SMS-an. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Sallu ala Nabi Muhammad. Ngawuri. Sallu ala Nabi Muhammad. Asalulain. Hikmah Isra Mi'raj akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bu, Bapak, coba dilihat. Akikku anyar, copot weh, jadi fitnah. Pemukul ketinggalan mbahmu, kok ketinggalan. Tah cilik kene iki jian. Nyopot akik muga-muga ketinggalan gitu. Tenah tombok aku. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Yang banter. Disebut nama Muhammad, jangan sampai kamu dianggap pelit oleh Allah. Caranya gimana? Langsung ucapkan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena solawat itu tidak ada permohonan, tidak ada doa yang tidak akan diterima oleh Allah dan pasti diterima oleh Allah selama dimulai dengan membaca solawat. Kaya teng NTSN wingi sing kula atur, ibu duwe anak ngoten iki kok pengen anake soleh, gampang lus-lus sirahe. Ya Allah, kula pengen anak kula soleh, muga-muga dadi Kapolres. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mandi. Ku anakku dadi kiai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Mandi. Bapak-bapak nggih ngoten, bojone cerewet, gampang. Engko turu, cekelen cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku sing lemu iki ora cerewet. Al-Fatihah. Saya dulu punya teman Kapolres Sleman. Angkatan Letting 90 kalau enggak salah, 90. Namanya sekarang Kombes Irwan Ramaini. Di setiap pagi apel itu yang beragama Islam, itu beliau perintahkan untuk membaca selawat Asdan Asmaul Husna ketika apel. Ayo, selawat Asmaul Husna. Setiap zuhur, habis zuhur, walaupun cuma 10 menit itu membaca tadarus Al-Qur'an. Yang AKBP Irwan Ramaini waktu itu. Ya kuwi Pak Kaposek, anak buahmu. Ayo, apel pagi, selawat. Ning rasa selawat macam-macam. Saiki lak selawat macam-macam ini kok jaran goyang awat. Kok Kaposek jaran goyang. Isra Mi'raj yang menjadi objek terbesar selain perintah salat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa melupakan peranan masjid. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Minal masjid ilal, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya apa? Artinya apa? Allah dan Rasulullah pengen mengatakan kepada kita bahwa kamu kalau ngaku Islam, bagaimana cara kamu bisa menjaga sholatmu? Jangan pernah lupakan masjidmu. Tak takon. Wong mlebu masjid kali mlebu WC niku kira-kira saat ini pahalane kathah pundi? Tak. Kathah mlebu WC. Soalnya apa? Masuk masjid gak pernah betah, pengen cepat keluar. Masuk WC, betah banget. Bu, randang metu mbak. Ini anaknya sopo loh gitu. Rempong banget sih kamu Cin. Maka saya sampaikan, mulyone omah yen ono tamu, mulyone tamu yen disuguh. Mulyane kampung yen ana masjid, mulyane masjid yen dinggo jamaah. Kampung enggak ada masjidnya enggak kelihatan mulianya, enggak kelihatan terhormatnya. Apalagi ini polsek ada musolanya, kelihatan mulia polsek. Kenapa? Karena Allah akan memberikan nur kepada polsek Melarak melalui musolanya. Tapi Pak Kapolsek juga harus tahu, harus paham, banyak orang yang membangun istana di surga tetapi tidak bisa masuk ke dalamnya. Siapa mereka? Mereka yang membangun musola tapi tidak pernah sholat di dalamnya. Rasulullah kok mau tepuk tangan ini gitu. Orang bangun masjid itu dia membangun istana di surga. Dia sudah punya istana di surga. Tetapi apa? Orang-orang ini akan tertolak masuk di dalam istana itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah memakmurkannya. Kabeh niku gak kalian bu. Nopo topo norogo niku ketok kondangi raumum sak nuswantoro. Niku mergo disebabkan karena dua hal. Siji mergo gontor, loro mergo reyok. Sampai reyok niku lho ajeng dimaling kali wong Malaysia. Milo jenenge Malaysia. Ambue reyok. Saya itu pengajian di Taiwan, dan sebelum pengajian, anak-anak di Taiwan itu, TKI-TKI dari Ponorogo itu, mereka ngusung reok dari Ponorogo, seperangkat gamelannya dibawa Taiwan, padahal sampai puluhan juta. Taiwan kini jawab, Taine wawan. Semua tempat itu ada kemuliaannya. Ponorogo dimuliake karo Gontor, Ponorogo dimuliake karo Reoke. Kampung kita harus mulia, kenapa? Karena pendidikan dan tempat ibadahnya, karena masjidnya, karena musolanya. Tapi hari ini mohon maaf, banyak orang berlomba-lomba membangun masjid, tetapi mereka melupakan untuk bisa memakmurkannya. Kula matur, bangun masjid pasti jadi. Yang jarang jadi itu apa? Kemakmuran masjidnya. Jenengan bangun masjid ra gelem makmurke, jenengan melu dosa. Jenengan bangun musola ra iso makmurke, tidak bisa memakmurkannya dengan sholat jamaah di dalamnya, jenengan melu dosa. Padha omah niku ketok mulya mergo apa? Mergo tamu. Tamu ketok mulya mergo disuguh. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Omah ra tau ana tamune berarti sing di omah ra tau srawung, tamu ra disuguh nyelekutis. Makanya kalau ada tamu langsung disuguh, duwene gorengan, kasih gorengan sak wajane. Duwene wedang, tamune wedangi. Duwene jarang, tamune jarangi. Duwene susu, tamune. Maka bagaimana kemudian supaya masjid dan musola kita ini menjadi makmur? Ini saya sampaikan ke pelatihan takmir-takmir masjid di Sleman, di Yogyakarta. Bagaimana masjid kita ini bisa menjadi makmur? Ini inti pengajiannya dalu menika. Satu, carilah tukang adzan yang bagus. Pak Kaposek, mulai tukang adzan sing apik. Kodong ka kampung ki ya Allah, sing adzan wis 70 tahun, 80 tahun wis ra duwe untu, ya Allah. Subuh-subuh adem-adem sing ngandan. Allahu Akbar. Ya gak menarik, Bro, Bro. Jenengan golek tukang adzan minimal tat. Ini saya bawa dari Jogja. Ustaz adzan, goleke Pak Kaposek tukang adzan sing model kaya ngene. Di situ aja, Tat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Urung duwe bojo. Siapa yang mau daftar? Ibu-ibu muslimat. Gah anakmu rangge kowe, rangge kowe ketuan. Urung di bojo, yang mau daftar ngomong Gus Miftah. Jadi hafid anak-anak ngapal Quran. Al-Hafid 30 juz. Ayo ngacung, cie cie cie. Kenapa kamu begini melihat dia? Coba kalau tukang adanya seperti itu Pak Kapolres. Enak, subuh-subuh ya Allah. Adem. Sing masyarakate jamaah rong tangi sing ada umur 80 tahun Mbah Kaum Mbah Mudin. Ngono ki lak puji-pujian ya cara kasepuan kae. Teng mriki badan nenten puji-pujian apa mboten? Lak pujian sing kepenak. Astagfirullah. Ngrungokke sapa? Kowe ndelala manggone ning Ponorogo ketoke keturunan ngapak wong Kebumen. Diterjemahke nganggo bahasa ngapak. Ya Allah Gusti, inyong nyuwun ngapura. Sekadai dosa inyong lan dosane Bapak biyong inyong. Wong inyang inyong inyang inyong. Wong kula mbiyen tau kok krungu wonten niku ning gandu. Wong adan-adan subuh pujiane kaya ngono mbok yo si semangat titik. Lah kula malam Jumat ning pondok, wong-wong ora gelem mangkat ning masjid, langsung tak dendeni niku pujiane. Malam Jumat ahli kubur buka lawang modiar kaya Si semangat. Pujian itu kan tinggalannya Wali Songo banyak. pakai lagu-lagunya Wali Songo untuk puji-pujian boleh, umpamane turi-turi putih boleh untuk puji-pujian, seluku-seluku batok, lir ilir, gundul-gundul, jalan goyang mbahmu. Mosok pujian jalan goyang. Hatiku rasane loro, nyawang kowe adoh karo agomo. Ya selawatan minggi pujian apa apa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habibul ladzi tur. Dan anak buahmu lho Pak Kapolres. Hae. Jak selawatan kau hae gitu. Buka Didi. Lho, hae. Oleh pujian macam-macam niku, supaya napa jamaah niku semangat. Kok saya di tempat saya ada orang kaya enggak mau ke masjid. Oh, langsung tak sindir dari masjid. Senajan ber bondo-bondo. Morine mong sarung ombo. Anak bojo moro tuwo. Yen wis nguruk banjur lungo mikir kono. Lho kaya lagune Wali Songo niku lak ngajari awake dhewe tatanan kemasyarakatan. Ngajari wong supaya dadi pejabat ora korupsi nganggo lagu judule Gundul Pacul. Niku dinggih puji-pujian teng masjid angsal napa mboten oleh ora percaya sesuk barat dan subuh jenengan pujian gundul pacul cul boleh paling jamahe batin kae sing pujian pekok boleh gak apa-apa itu turi-turi putih ngajarke Wali Songo babakan wong mati meneng li rasa motabi tajak sing bungae banter nae dadi polisi pangkate dhuwur amin bengok turi putih ditandur dos kurang banter turi ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange. Itu kan cara Wali Sembilan mengajarkan kita terhadap kematian. Turi-turi putih, hei orang-orang melarak, siro kabeh tak tuturi, tak nasihati. Orang itu kalau sudah mati dibungkus kain kafan warnanya putih. Kain kafan warnanya putih hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Jadi seawakmu mati, kain kafan rupanya pink oleh. Paling malaikatnya mbatin jatuh cinta nih. Ibu-ibu muslimat, besok mati kain kafan warnanya hijau, boleh, malah peneran. Begitu mlebu liang kubur, bakal takoni karo malaikat, soalnya apa? Dikira lontong. Besok Pak Kaposek, sedo kain kafan rupanya coklat. Malaikatnya mlebu, siap kumendan, rampung. Boleh. Di manajemen pertama, cari tukang adan yang baik. Maka komandan mohon maaf, zaman Rasulullah, selain Rasulullah, siapa yang diidolakan dari para sahabat? Yang diidolakan adalah Bilal bin Rabah, tukang adan, jadi idola masyarakat Madinah. Kenapa? Karena suarane apik. Sampai kula ceritain jenengan satu ketika Rasulullah Muhammad SAW meninggal, Bilal bin Rabah mengundurkan diri jadi muadzin. Kenapa? Karena dia tidak sanggup untuk mengumandangkan adzan tinggalkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Bilal pergi ke kota Syam, ke Syam negara Syam, Syria. Di situ berapa tahun Bilal bin Rabah tiap malam dijumpai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bilal, betapa kerasnya hatimu wahai Bilal. Kenapa kamu tidak mengunjungiku wahai Bilal? Akhirnya Bilal memendam kerinduan yang luar biasa kepada baginda Rasulullah. Beliau naik unta pulang ke kota Madinah dari Syria. Begitu nyampe kota Madinah, orang-orang Madinah melihat tukang adannya pulang, semuanya teriak, tukang adane wis mulai. Akhirnya apa? Begitu Bilal bin Rabah jongkok mendatangi makamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucunya Rasulullah Hasan dan Husain mendatangi Bilal. Begitu dihadnya, bertambahlah kerinduan cinta Bilal kepada Rasulullah. Kenapa? Ketika melihat Sayyidina Hasan, wajah yang paling mirip dengan wajah Rasulullah adalah wajahnya Sayyidina Hasan. Begitu melihat pusat ke bawah, kaki yang paling mirip dengan kakinya Rasulullah adalah kakinya Sayyid Husain. Saat itu cucunya Rasulullah bilang kepada Bilal, Bilal, mau enggak kamu adzan untuk kami? Begitu melihat wajah dan Bilal menangis. Dan Khalifah Umar bin Khattab mendatangi Bilal. Bilal, bisa enggak kamu adzan untuk kami? Akhirnya apa? Karena dia diperintah oleh cucunya Rasulullah, Bilal naik ke atas mimbar mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Madinah geger. Orang-orang yang ada di dalam rumah mendengar adanya Bilal keluar. Bahkan perempuan-perempuan yang sedang dipingit keluar untuk mendatangi masjid karena Bilal datang. Coba, itu kekuatan tukang adzan, Pak Kaposek. Maka carilah tukang adzan yang bagus. Tetapi apa? Begitu Bilal mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal pingsan le. Kenapa? Karena dia teringat dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammadar, berhenti, pingsan. Dia ditanya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ketika datangnya oleh cucunya Rasulullah, tanya, Bilal, kenapa kamu tidak bisa melanjutkan adzanmu Bilal? Apa jawaban Bilal? Wahai Khalifah, ketika Rasulullah hidup, setiap kali saya naik menara, mata saya bertatap mata dengan matanya Rasulullah. Setiap pagi saya membangunkan Rasulullah atau Rasulullah yang membangunkan aku. Sementara hari ini aku mengumandangkan adzan tanpa sallallahu alaihi wasallam. Itu kekuatan bang adzan, Pak Kapolsek. Maka musolane Polsek Melara, gulat tukang adzan sing apik. Babinsa kon adzan. Wah. Wis ngola polisi apa kuwi? Polisi apa masyarakat namanya? Apa namanya, Dan? Yang Babin Kamtibmas kon adzan. Wah, saya itu bisa melihat polisi iki Kamtibmas apa intel itu dilihat batuknya. Kelihatan, Dan. Kalau Babin Kamtibmas kalau batuk. Kamtibmas. Kalau intel empat soalnya menrakonangan. Satu, manajemen musola. Bagaimana musolamu makmur? Cari tukang adzan yang bagus. Kemudian yang kedua, cari imam yang menyenangkan. Bu. Bu. Enten boten nyemam sing nyebai. Enten salah satu latar fa'u sholatum faqaru sim shibron. Tiga golongan manusia yang sholatnya tidak akan diangkat oleh Allah walaupun cuma di atas kepalanya. Salah sijinya apa? Amma qauman mahum lahu karihun. Seorang imam yang dibenci oleh masyarakatnya. Kenapa dibenci? Karena kelakuannya yang buruk. Ora kolak ngimami kesuwen, beda. Lah golek imam, Dan, golek imam sing apik, aja sing ngeyelan. Saya pernah nemu imam tuh ngeyelan, salah ngeyel. Tanya, Fatihah dalam sholat hukumnya apa? Cip. Kalau gak dibaca sholatnya tidak sah. Ini imamnya ngeyel, Dan. Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Lali ra maca Fatihah. Makmume bengok. Subhanallah. Lah imamnya radong, salahnya diulangi lagi, dipikir kurang fasih. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum teriak subhanallah. Imamnya ngeyel. Qul ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak banter banget, Fatihah. Yang teriak Fatihah batal enggak? Batal. Sampingnya ono Babin Kamtibmas ngandani, "Shh, tak kena ngomong." Batal. Sampingnya Kapolsek, "Untung aku ora ngomong." Batal kabeh. Cari imam yang baik, Dan. No, imam itu harus fasih. Fasih itu pemahamannya dua. Fasih bacaannya, bagus bacaannya, sama fasih yang kedua itu adalah nyambung dengan karepe umat. Oh, nanti habis ngisa ada pengajian di Polsek Melara. Ya kalau ngimami enggak usah dowo-dowo. Ngerti arep pengajian, bismillahirrahmanirrahim, waladhalin amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin. Kaposeke mbatin dancok. Aku sewen. Ya ngerti arepe pengajian kok ngimami dawa-dawa. Saya pernah ke Timbundan, Purwokerto, safari Ramadan. Saya mau tarawih, tolong tarikan yang 20 rakaat tapi ngimami enggak usah panjang-panjang. Baca Fatihahnya kayak di Madinah. Waduh, stres saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah, tambunge kapan? Bar Fatihah yang dibaca waduha. Kan panjang juga, Bu. Ternyata saya ditipu yang dibaca cok. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza sajja. Allah cocok aku. Wallaili idza sajja. Maka kemudian kalau mencari imam, carilah imam yang fasih, carilah imam yang alim, carilah imam yang sepuh. Carilah imam yang mempersatukan, bukan yang memecah belah. Imam yang bisa ngopeni umat, imam yang bisa memahami kemajemukan umat. Karena mohon maaf, sekarang itu masjid tidak bisa akur gara-gara apa? Gara-gara beda NU Muhammadiyah, gara-gara kunut dan seterusnya. Tapi saya yakin di Melara tidak ada lagi orang berdebat soal kunut. Kenapa? Karena baik orang NU di Melara sudah jarang yang sholat subuh. Subhanallah. Bobok jadi masalah. Tau kunut, masalah. Coro takbir, masalah. Tahiyat, masalah. Boyo sing nyantai-nyantai mawon. Coba soal tahiyat, saya ditanya Gus Miftah. Tahiyat itu yang benar, yang begini. Apa begini-begini? Apa begini-begini? Ini kalau kita faham, kan enak menerangkan kepada jamaahnya. Bapak, Ibu, empat imam madhab ini ada pendapat mengenai cara tahiyat. Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lama diangkat sampai selesai tangannya begini, enggak turun lagi. Sampai fil alamina innaka Hamidum Majid, baru assalamualaikum, assalamualaikum. Imam Syafi'i. Ini yang paling banyak digunakan oleh mayoritas Islam di Indonesia, madhabnya Syafi'i. Kalau Imam Hanafi beda lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Sudah sampai terakhir tidak diangkat lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. La nafi, Allah isbat. La diangkat, Allah ditutup. Nena, Anda mau pakai ini? Boleh. Kalau memang Anda ikut Hanafi. Kemudian Imam Hambali, beda lagi. Imam Hambali ini tangannya diangkat setiap kali ketemu kalimat Allah. At-tahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh, itu Imam Hambali. Kalau Imam Maliki beda lagi. Imam Maliki dari awal sampai akhir tangannya berhenti, tangannya obah enggak berhenti-berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Oleh Gus Miftah ngagem pundi kalau saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau begini boleh, begini monggo, yang tidak boleh tahiyat berdasarkan nomor cagup masing-masing. Itu yang enggak boleh, mentang-mentang Khofifah asyhadu alla ilaha illallah. Ya ambiar salatmu. Bu. Muslimat pilih ngene apa ngene-ngene? Abang ini, iya. Ya Allah, Masya Allah. Jadi imam yang menyatukan. Dan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamiah, dalam jamiah Nahdlatul Ulama, itu biasanya nyuwun sewu, karena mereka punya prinsip tawasud, mereka punya prinsip tawazun, punya prinsip samuh. Biasanya orang atos-atos. Kula sering matur to NU Muhammadiyah itu bedane mung siji kok. Lah NU senengane dawa, Muhammadiyah senengane cendak. Bu. Seneng sing dawa napa cendak? Wow. Mawon. Traweh NU dawa 20, Muhammadiyah cendak 8. Tapi kalau di Melara ada bukan 20, bukan 8, tapi aliran sing ora traweh. Oke, banget. Ngerti ya dapurmu barang kuwi, heeh. Cari imam yang bagus. Cari imam yang bagus. Maka kemudian apa? Fungsi masjid sendiri itu zaman Rasulullah tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga tempat-tempat untuk hal-hal yang lain, termasuk pendidikan. Mila nyuwun sewu, Dan, coba cari orang dari luar, sekitar sini yang tidak sekolah di luar, tidak ada diniyah, tidak ada TPA, masukkan ke polsek musola minimal seminggu sekali. Subhanallah. Lah soal iso biayaine pripun, Gus? Wong kene iki lak kurang ngajar, Pak. Nguyuh ning pom bensin, bayar 2000, nitipke anak ning diniah gratis, Pak. Dadi nyuwun 1000 le derajat, mungkin karo uyuh dhuwur uyuh tak kandhani. Pak, seminggu sekali punya musola, cari anak-anak ansor yang bisa ngajar. Yuk kerjasama ngajari anak-anak turutan di musola polsek Melara. Luar biasa, Dan. Ingat, Dan, gajah mati meninggalkan belang, harimau mati gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, kapolsek Melara mati meninggalkan utang mbahmu kuwi utang. Tinggalkan nama yang baik untuk Polsek Melara. Siapa tahu sekarang Kapolsek AKP, besok satu saat setelah musolanya jadi makmur, pindah ke Polres jadi Kabag Humas. Gak pernah tahu. Bisa, Dan, ya? Bisa. Kabag Humas pangkanya tambah melati satu, kompol. Bisa, Dan. Aku yang ngompol, bro. Maka kemudian apa? Kalau masjid ini kita fungsikan seperti itu, itulah sebenarnya masjid yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ibadah teman-teman polsek terjaga. Komandan bikin konsep. Pak Slamet, Kapolda Sulsel, Umar Septono. Itu orang luar biasa itu. Bagi saya komandan itu luar biasa, Pak Umar. Begitu adzan, rapat tinggalkan. Kenapa? Karena panggilan yang paling tinggi bukan dari atasan, tetapi panggilan yang paling tinggi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu waktunya adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Pending, semuanya masuk musala. Kapolsek wani, Dan. Kudu wani wong gumesmu kaya Andi Malarangeng kok wani, Dan. Pending semua salat di masjid. Kenapa? Karena pada akhirnya yang akan dihisab pertama kali oleh Allah adalah salatnya. Awwalu ma yuhasabu bil 'abd as-shalah. Tanya sama orang, Gus Miftah, ada orang berbuat baik tapi belum sholat. Sama orang sholat tapi belum bisa berbuat baik. Mana yang harus didahulukan? Saya jawab, sholat walaupun belum bisa berbuat baik. Kalau dia mau sholat dengan baik, tanha anil fasa wal mung. Orang sholat belum berbuat baik, seperti orang telanjang. Pakai celana, enggak pakai ikat pinggang, aman. Tapi nyok-nyok melotrok. Orang berbuat baik dia belum sholat kayak orang telanjang pakai sabuk tak celana gondal gandul. Apa ono nganggo sabuk orang nganggo kato ono siapa jaran jaran itu pakai pelana tapi tidak pakai celana. Ilo ke uang Melara gelem tumindak ape tapi ra gelem sholat berarti kelasmu koyo. Milo bapak ibu para jaran rahimakumullah. Sudah jam 2:30, pengajiannya sudah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berdoa mudah-mudahan Polri dari segenap tingkatannya, dari Mabes Polri sampai Polsek-Polseknya, Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Sing urung donga mulih tak dongake mulih tekan omah masuk angin. Amin. Allah hadini wa la kulli niyatin shalihah wal qada'inal qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibad. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfil afi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwami tariq ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada beliau Bapak Kiai Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Memasuki acara yang terakhir adalah penutup. Mari acara ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tulon padha ngaji. Ngaji teng pundi? Ngaji teng mriki. Mriki iku pundi? Mriki, mriki teng majelis ngaji. Ngapunten Pak Yai, kula tampil teng mriki. Ngapunten Pak Yai, kula tampil teng mriki. Kula mengpato syafaat, boten niat patos berkat. Saestu, saestu. Ngapunten nggih Pak Yai, ngapunten nggih Pak Yai, ngapunten nggih Pak Yai. Qul ya العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء إن همنا يهون بك يا لطيف لم